Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan zalikum wassaqum bihi, demikianlah Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kepada kalian. Apa kata beliau? Al-musyaru ilaihi ma sabaq. Adapun isyarat di dalam firman Allah Azza wa Jalla zalikum wassaqum bihi ini adalah berkaitan dengan apa yang kita jumpai sebelumnya. Berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang sebelumnya. Oleh karenanya beliau menyebutkan wal wasiyatu bisyai' hiya al ahdu bihi ala wajhi al ihtimam. Dan adapun yang dimaksudkan dengan wasiat, wasiat dengan sesuatu adalah al ahd, suatu ikatan, suatu perjanjian, yang di mana perjanjian tersebut, ikatan tersebut bersifat ihtimam, bersifat penuh, padat dengan ihtimam, dengan perhatian. Sehingga ketika kita mengatakan ini adalah wasiat, maka maksud dari wasiat tersebut suatu al-ahd, perjanjian, suatu ikatan yang di mana ia bersifat ihtimam, perkara yang harus, tidak boleh, tidak untuk diperhatikan. Oleh karenanya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman zalikum wassaqum bihi, demikianlah Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kepada kalian, maka apa yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan tersebut harus penuh dengan perhatian, harus kita perhatikan, harus kita ihtimam apa yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan ini kepada kita. Di antara yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan pada ayat sebelumnya yaitu larangan untuk membunuh jiwa kecuali dengan al-haq. Oleh karenanya ini merupakan wasiat Allah Azza wa Jalla yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita lalaikan hal tersebut. Karena wasiat bermakna al-ahdu bihi ala wajhil ihtimam. Dan sebagaimana juga yang kita ketahui bahwasannya agama ini adalah nasihat, ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat, al-ahd, adanya jalinan perjanjian, ikatan yang berisikan wasiat-wasiat tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan walihada yuqalu, oleh karenanya terkait dengan wasiat tersebut dikatakan wasaituhu ala fulan, aku mewasiatkan kepada si fulan, ai ahittu bihi ilaihi liyahtamma bih, yaitu aku janjikan si fulan ini dengan sesuatu liyahtamma bihi, agar ia fokus akan hal tersebut, agar ia ihtimam terhadap perkara ini. Sehingga ketika kita mengatakan wasaitu ala fulan, wasaitu ala fulan, yaitu ahidtu bihi ilaihi liyahtamma bihi, aku janjikan berjanji, aku jadikan perjanjian, aku jadikan suatu ikatan dengan si fulan agar si fulan ini memperhatikannya. Oleh karenanya ketika Allah SWT menyebutkan dhalikum wasaqum bihi, maka ini apa yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan tersebut hendaknya kita perhatikan. Hendaknya kita perhatikan dan kita jaga wasiat Allah Subhanahu wa taala ini. Qauluhu, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita firman Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan qauluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan taqilun, kata beliau, al-aqlu huna husnul tasarrufi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan taqilun, yaitu agar kalian berakal. Apa itu akal? Al-aqlu huna husnul tasarrufi. Maka yang dimaksudkan dengan akal di dalam ayat yang mulia ini, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, adalah husnul tasarruf, bagusnya tingkah laku, tindak tanduk seseorang. Maka ini dinamakan dengan al-aql. Ini dinamakan dengan akal. Bahkan di dalam istilah kita pun, ketika kita melihat orang melakukan suatu perbuatan maksiat, kita melihat orang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat kita, maka sering kita katakan dengan apa? Ini orang tidak berakal. Ini orang tidak punya wali, tidak punya akal, berbuat maksiat di depan banyak orang. Oleh karenanya ketika kita mengatakan yang dimaksudkan dengan taqilun, dimaksudkan dengan al-aql, yaitu husnul tasarruf, bagusnya perilaku seseorang, bagusnya tingkah laku seseorang, maka inilah yang dinamakan dengan al-aql. Wa amma fi qawlihi ta'ala, dan adapun di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala yang menyebutkan, inna ja'alnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun. Sungguhnya kami menjadikan Al-Quran arabiyan, dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Kami jadikan Al-Quran berbahasa Arab, la'allakum taqilun, agar kalian termasuk orang-orang yang berakal, agar kalian berakal, agar kalian memahami Al-Quran tersebut. Sehingga beliau mengatakan makna dari taqilun di dalam ayat ini, famaknahu tafhamuna, kalian memahami firman Allah Azza wa Jalla dengan apa? Dengan bahasa Arab tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, al-aql yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ia bermakna husnul tasarruf. Dan al-aql yang kedua beliau sebutkan juga bermakna tafhamun, agar kalian memahami, agar kalian mengilmui, agar kalian dapat mentadaburi. Maka ketika kita membaca firman Allah Azza wa Jalla, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun, maka taqilun bermakna agar kalian memahami. Tujuan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran berbahasa Arab agar mudah dan gampang untuk dipahami. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, wa fi hadha dalilun ala anna hadhihi al-umura idza iltazama biha al-insanu fahuwa aqilun rashidun wa idza khalafaha fahuwa safihun laysa biaqilin. Oleh karenanya inilah merupakan dalil bahwa anna hadhihi al-umur idza iltazama biha al-insan, apabila manusia seseorang ia berpegang teguh, beriltizam terhadap perkara-perkara ini, terhadap wasiat-wasiat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah sebutkan pada ayat yang telah kita bahas sebelumnya. Allah Azza wa Jalla sebutkan, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Maka apa kata beliau? Fahuwa akilun rasyidun. Maka orang yang berpegang teguh terhadap wasiat tersebut, perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan ini, maka sejatinya ia adalah orang yang berakal lagi cerdas. Maka ialah orang yang berakal lagi cerdas. Wa idza khalafaha, dan apabila ia menyelisihi apa yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan, apabila ia menyelisihi hadhihi al-umur, perkara-perkara tersebut, fahuwa safihun laysa bi'aqilin, maka ia adalah orang yang safih, orang yang dungu, bukan termasuk orang yang berakal. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat, mengharamkan sesuatu, Untuk apa? Untuk apa ya ikhwah? Agar kita mau atau tidak untuk mengerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Apabila kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntunan Allah Azza wa Jalla, maka kita termasuk orang yang berakal. Apabila kita mengikuti Al-Quran, maka kita termasuk orang yang berakal. Karena Allah Azza wa Jalla jadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Dan pastinya orang yang berakal akan mengikuti petunjuk. Ibaratnya kita tersesat di tengah hutan, kita tidak tahu jalan pulang. Yang kita cari untuk bisa pulang ke rumah apa? Petunjuk jalan. Orang yang berakal pasti akan mencari petunjuk jalan. Kemana ini arah jalan tersebut? Begitu pula dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Allah wajibkan ibadah. Allah Azza wa Jalla wajibkan kita untuk mentauhidkannya dan melarang kita untuk mempersekutukannya. Maka apabila kita kerjakan ini, mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri kita dari mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, maka kita termasuk orang yang berakal. Maka kita termasuk orang yang berakal. Karena makna al-akal yaitu husnul tasarruf, bagusnya perilaku kita, tindak tanduk kita. Dan ini semua telah diatur di dalam syariat kita, agama kita yang mulia ini. Baik, ikhwani fi din rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan kepada kita, wa qad tadammanat hadhihi al-ayah khams wasaya. Dan ayat ini mencakup 5 wasiat. Apa saja wasiat tersebut? Maka kita akan mengetahui ba'da al-qira'ah. Man al-qari? Ilmi, iqra'. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد تضمنت هذه الآية 5 وصايا. الأولى توحيد الله، الثانية الإحسان بالوالدين، الثالثة ألا نقتل أولادنا، الرابعة ألا نقرب الفواحش، الخامسة ألا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نقوله. وقوله ولا ولا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقوله ولا تقربوا هذا حماية لأموال اليتامى ألا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن فلا نقربها بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسن فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحا فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. حسبك ما رأى الله فيك. طيب إخواني في الدين رحمكم الله. Kamu nasi bagaimana kita sebutkan tadi, di dalam ayat ini tercakup 5 wasiat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebutkan hal tersebut. Sehingga beliau mengatakan, waqad tadammanat hadhihi al-ayatu 5 wasaya. Ada 5 wasiat yang tercakup di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama kata beliau, al-ula tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengatakan tauhidullah, maka konsekuensi dari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla yaitu menjauhkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan, menjauhkan diri dari segala macam bentuk mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, apapun jenisnya, apapun bentuknya, baik beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla atau meminta kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak bentuknya, banyak perkara-perkara yang kadang kita tidak sadari, hal tersebut merupakan bagian dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak. Semisal apa? Semisal mempercayai batu. Karena sebagian orang, karena tidak mengetahui karena tidak mengetahui ilmunya, mereka percaya bahwasannya batu cincinnya ini dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat. Maka keyakinan semacam ini tidak boleh ada di dalam diri seorang muslim. Tidak boleh ada di dalam diri orang yang mengakui ia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena konsekuensi dari tauhid Allah azza wa jalla, yaitu ia meyakini bahwa Allah azza wa jalla yang mengatur alam semesta ini, dan Allah azza wa jalla lah yang mampu menolak mudarat dan yang mampu memberikan manfaat untuknya. Apabila meyakini batu tersebut memberikan manfaat, maka ini masuk dalam kategori apa? Syirik kepada Allah azza wa jalla. Karena taswiyatu ghairillahi billah, karena ia telah menyamakan, menyamaratakan selain Allah azza wa jalla dengan Allah azza wa jalla yang khusus dimiliki oleh Allah azza wa jalla. Seperti menolak mudarat adalah khusus bagi Allah azza wa jalla, hanya Allah azza wa jalla yang mampu menolaknya. Seperti memberikan manfaat kepada seseorang, hanya Allah azza wa jalla lah yang memberikan manfaat kepada seseorang. Ialah Allah azza wa jalla yang memberikan segala yang manfaat untuk manusia ini. Al-thaniyatu, kemudian yang kedua, wasiat dari ayat tersebut adalah al-ihsanu bil-walidi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, alla naqtula auladana, jangan sampai kita membunuh anak-anak kita dengan alasan yang mengatakan khasyyata imlakin, takut akan miskin misalnya. Apalagi dengan alasan yang kadang tidak masuk akal. Atau dengan alasan-alasan yang lainnya. Maka tidak boleh seseorang untuk melakukan pembunuhan tersebut. Terlebih ini adalah berkaitan dengan jiwa dari darahnya sendiri, yaitu anak kandungnya sendiri. Oleh karenanya beliau menyebutkan alla naqtula auladana berdasarkan firman Allah azza wa jalla, wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Yang keempat, alla nuqarribal fawahisha, jangan sekali-kali kalian mendekati apa? Al fawahish, perkara-perkara yang keji lagi hina. Dan telah kita sebutkan di antara bentuk al-fawahish ini adalah zina wal-iyadu billah. Dan di antara bentuk al-fawahish ini juga adalah ghibah dan namimah. Ini terkadang kita tidak sadari. Terkadang kita saking enaknya nanti kalau sudah menyebut nama fulan, fulan, fulan, fulan di suatu majlis tersebut, kita tidak sadar bahwasannya ini adalah merupakan dosa susah-susah atau berkata-kata kotor. Maka ini merupakan bagian dari al-fahisyah tersebut. Maka wasiat dari ayat tersebut, jangan sekali-kali kita mendekati al-fawahisyah ma zahara minha wa ma baqan, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Karena ketika disebutkan di dalam ayat tersebut larangan untuk mendekati fahisyah, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, maka jangan sekali-kali meremehkan fahisyah tersebut. Jangan sekali-kali kita mendekatinya. Al-khamisah, dan yang kelima adalah alla naqtul an-nafs allati harramallahu illa bil haqqi. Jangan kita membunuh jiwa yang Allah azza wa jalla haramkan kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Maka terkait tentang masalah an-nafs ini, masalah jiwa, menumpahkan darah ini, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bahkan membunuh kafir mu'ahad saja tidak boleh. Bahkan membunuh kafir zimmi saja tidak boleh. Apalagi membunuh seorang muslim. Jelas darah seorang muslim dibandingkan dengan darah kafir sangat berharga darah seorang muslim. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, kita perhatikan lima wasiat tersebut yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan di dalam firman-Nya. Maka jika kita lakukan kelima wasiat ini, kita menjaga diri kita dari apa yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan tersebut, kita terapkan dalam keseharian kita, maka niscaya kita termasuk orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan falah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Qawluhu, kemudian firman Allah Azza wa Jalla, yang Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ, dan janganlah sekali-kali kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan ahsan, kecuali dengan perkara yang paling baik, kecuali dengan perkara yang paling baik. Allah Azza wa Jalla sebutkan wala taqrabu, jangan kalian dekati. Ini saking bagaimana syariat Islam menjaga harta anak-anak yatim, saking besarnya perhatian syariat kita Islam terhadap harta anak-anak yatim. Jangan ini disepelekan bagi kita yang mungkin diberikan amanah yang ini mengelola harta anak yatim, maka kita perhatikan firman Allah Azza wa Jalla yang mulia ini, وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ, jangan sekali-kali kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita makna dari firman Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Beliau mengatakan qauluhu wa la taqrabu, firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan wa la taqrabu, hadha himayatun li amwalil yatama, ini merupakan bentuk penjagaan terhadap harta-harta anak yatim, bentuk penjagaan syariat Islam terhadap harta anak-anak yatim. Allah nuqarribaha illa bil khaslati allati hiya ahsan, maka jangan sekali-kali kita mendekati harta anak yatim tersebut kecuali dengan khaslah, kecuali dengan cara, dengan metode yang paling baik, tidak hanya hasan, akan tetapi dengan metode yang paling baik. Ketika syariat menyebutkan dengan metode yang paling baik, maka kita harus pintar-pintar mengelolanya, jangan sampai kita menyia-nyiakan ini amanah yang besar yang ada di pundak kita. Sebagian orang kadang meremehkan hal tersebut, tidak memperhatikan harta yang berkaitan dengan harta anak yatim ini. Ketika si anak yatim ini ditinggal mati oleh bapaknya misalnya, kemudian bapaknya ini meninggalkan harta baik berupa sawah, ladang, dan yang lainnya. Terkadang orang yang menjadi wali dari anak yatim tersebut, ia menggampangkan harta anak yatim ini. Tidak sedikit kita dapatkan yang tadinya ia merupakan harta dari anak yatim tersebut bisa berpindah tangan kepada si wali anak yatim ini. Maka hati-hati dalam masalah ini. Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk mendekati. Mendekati saja Allah Azza wa Jalla larang. Antas bagaimana jika seandainya kita langsung mengambil tanpa hak? Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, فَلَنُقَرِّبُهَا بِأَيِّ تَصَرْفٍ إِلَّا بِمَا نَرَى أَنَّهُ أَحْسَنٍ, maka jangan sampai kita mendekati harta anak yatim tersebut kecuali dengan perkara yang paling baik. Jangan sampai kita mendekati harta anak yatim ini dengan tindakan kita, apapun juga tindakan perilaku yang kita kerjakan tersebut, melainkan hal ini merupakan hal yang terbaik. فإذا لاها للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحا فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi wali anak yatim. Apa perhatiannya? Apabila nampak bagi si wali anak yatim tersebut ada dua pilihan, ada dua pilihan, ada dua tasarruf, ada dua jalan keluar. Jalan keluar yang pertama, ini lebih banyak keuntungannya di dalam mengelola harta anak yatim tersebut. Maka ketika kita mendapatkan dari dua pilihan tersebut ada yang lebih menguntungkan, maka wajib bagi wali anak yatim ini untuk mengambil mana yang lebih menguntungkan ini. Dikarenakan hal tersebut lebih baik. Dikarenakan hal tersebut lebih baik. Semisal si yatim ini mendapatkan waris dari bapaknya. Anak yatim ini mendapatkan peninggalan dari bapaknya, banyak harta. Kemudian si wali anak yatim ini bersedia memelihara anak yatim tersebut dan bersedia untuk mengelola harta anak yatim ini agar tidak habis. Misal bapaknya meninggalkan harta 100 juta. Kemudian dia kelola dan akhirnya berkembang dengan keuntungan yang lebih dari 100 juta tadi. Maka ini haknya siapa? Haknya si anak yatim tersebut. Maka wajib bagi si wali ini memilihkan keuntungan yang lebih apabila ada dua pilihan tersebut. Apabila dia mendapatkan dua pilihan, yang pertama pilihannya adalah mendapatkan keuntungan yang lebih, dan yang kedua pilihan tersebut keuntungannya sedikit, maka wajib baginya untuk mengambil yang pertama tadi. Apa alasannya? Beliau mengatakan li'annahu ahsan, karena hal tersebut lebih baik daripada keuntungan yang sedikit. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait dengan harta anak yatim ini, maka sekali-kali jangan sampai kita mengambil hak anak yatim ini tidak dengan cara yang ahsan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita mengelola harta tersebut tidak dengan cara yang terbaik. Kita usahakan untuk mengelola hartanya bagi kita yang dititipi anak yatim. Kita kelola hartanya dengan cara yang terbaik. Kadang ada orang diberikan titipan ini, harta anak yatim tersebut 50 juta, 2 tahun, 3 tahun, tiba-tiba yang 50 juta ini habis. Setelah ditanya kemana, habis dimakan oleh anak tersebut. Padahal si anak yatim ini jarang ia pelihara. Padahal si anak yatim ini makan, minumnya, tidurnya tidak diperhatikan. Maka ini bukan termasuk apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan di dalam syariat kita, untuk kita berhati-hati dan mengelola harta tersebut dengan sebaik mungkin. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الدين. Maka al-hasan tersebut yang dimaksudkan dengan al-husn, nah, adalah mencakup dua kebaikan, baik al-husn duniawi dan al-husn dini, kebaikan untuk dunia dan kebaikan untuk agama ini. Kebaikan untuk dunia, ini kita tahu. Kebaikan untuk dunia kita. Dan ini sering kita minta terus di dalam doa kita, agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat kita kelak. فَإِذَا لَهَا تَصَرُّفَانِ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رِبْحًا وَفِيهِ رِبَى وَالْآخَرُ أَقَلُّ رِبْحًا وَهُوَ أَسْلَمْ مِنَ الرِّبَى فَنُقَدِّمُ الْأَخِيرِ. Maka jika kita memahami merenungi firman Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan ahsan, maka masuk dalam kategori ahsan tersebut dua perkara. Allah Azza wa Jalla memerintahkan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, maka bolehnya kita mengelola harta anak yatim tersebut dengan syarat dia terbaik. Pengelolaan tersebut terbaik, kita kelola hartanya. Dan al-husnu di sini maksudnya kata beliau husnu duniawi, kebaikan dari segi dunia dan kebaikan dari segi dini. Ini harus ada yang dua ini. Jika kebaikan tersebut hanya duniawi, namun dari segi agama ini menyalahi syariat, maka tidak boleh. Oleh karenanya beliau contohkan faidalah tasarrufan tadi. Apabila telah nampak bagi si wali anak yatim tersebut dua pilihan, dua jalan keluar yang akan dia pilih salah satunya. Yang pertama di sini keuntungannya lebih banyak, akan tetapi ada unsur ribanya. Bisa dia mau apa namanya pinjamkan harta anak yatim tersebut kepada orang dengan syarat pengembaliannya nanti ada lebihnya. Dan keuntungannya misalnya akan lebih berlipat, atau dia investasikan ikut tanam saham. Namun pada apa yang ia lakukan tersebut ada riba meskipun keuntungannya besar, maka ini tidak diperbolehkan, karena al-husnu ini harus ditinjau dari dua segi, segi keduniaan dan segi agama. Sehingga beliau mengatakan wal akhar aqallu ribhan wa aslam minar riba. Adapun pilihan yang kedua ini lebih sedikit keuntungannya namun selamat dari riba. Lebih selamat dari riba. Maka beliau katakan fanuqaddimul akhir, maka hendaknya kita mendahulukan yang terakhir tadi. Keuntungan yang sedikit namun ia selamat dari riba. Jangan hanya keuntungan yang kita inginkan, oh ini lebih untung untuk anak ini, maka saya ikut sudah tanam saham dalam hal ini, dalam bidang ini. Agar tetapi di situ masih ada unsur ribanya, maka tidak boleh. Karena tinjauannya adalah dua tadi, unsur dunia dan unsur agama. Tidak boleh keduanya ini terpisah. Apabila tinjauannya hanya satu saja, unsur dunia saja dan agama kita tidak sertakan, maka ini tidak masuk dalam apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan tasrif. Karena al-husna asy-syar'i muqaddamun 'ala al-husna dunyawi al-mali. Dan alasan beliau karena kebaikan dalam segi syariat kita ini, kebaikan yang dimaksudkan di dalam syariat kita tersebut harus didahulukan dibandingkan kebaikan duniawi yang bersifat al-madi. Bersifat apa? Al-madi, kebendaan ini. Oleh karenanya timbangan kita adalah apa? Syariat, bukan dunia. Ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan illa billati hiya ahsan, kata ahsan tersebut mencakup dua perkara tadi. Ahsan dari segi dunia, dan yang kedua adalah ahsan dari segi agama. Maka inilah yang menjadi perhatian kita, terutama bagi kita yang mengelola harta anak yatim. Kan sekarang banyak ada lembaga-lembaga yang mengelola harta anak yatim tersebut. Maka perlu diperhatikan perkara ini, kemana ia kelola harta anak yatim tersebut. Jangan sampai ia kelola harta anak yatim ini dengan setengah hati, atau bahkan sebaliknya, hanya sekedar modus tamengnya anak yatim saja, tetapi masuk ke kantong pribadi. Waliyatubillah. Tentu ini kita tidak inginkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga apa yang kita paparkan ini bermanfaat untuk kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Taala, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Jika ada pertanyaan dari antum, maka saya persilahkan beberapa menit untuk bertanya. Ketika disebutkan banyak anak-anak yang berkolah, ada keuntungannya, misalnya ada warisan gitu kan, nanti dikelola oleh walinya, jadi ada keuntungan, ada nggak dapatnya wali itu? Baik, maka ketika kita masuk dalam kategori hal ini, ketika kita merenungkan firman Allah Azza wa Jalla illa billati hiya ahsan, illa billati hiya ahsan, bagaimana dengan si wali ini, kemudian dia nanti mendapatkan keuntungan misalnya dari harta anak yatim tersebut, semisal ia sebagai pekerja dari pengelolaan harta ini, boleh enggak dia mendapatkan hal tersebut? Jika seandainya dia adalah sebagai pekerja dan hanya dari sini dia mendapatkan harta tersebut, dan jika tidak ia dapatkan dari ini karena ini merupakan pekerjaannya wali tersebut, maka tidak masalah dia mendapatkan harta tersebut namun dengan haknya. Maksudnya kita tahu misalnya gaji pekerja adalah sekian dan sekian, maka ia ambil gaji sebagai seorang pekerja tersebut. Karena dia ibaratkan dirinya sekarang ini sedang bekerja untuk pengelolaan harta tersebut. Karena jika tidak dikelola ia, maka habis atau tidak? Habis. Misalnya ada anak yatim, ditinggalkan harta yang banyak oleh bapaknya, misalnya miliaran. Kalau tidak dikelola sama orang yang pintar mengelola harta tersebut, habis harta ini. Habis harta tersebut. Dan juga maksud dari wala taqrabu malal yatim tadi tidak hanya mengelola kemudian mendapatkan untung, tidak. Maksudnya juga kita menyimpankan harta anak tersebut yang ditinggalkan oleh bapaknya ini dengan sebaik mungkin kita belanjakan ia untuk keperluan si anak. Nah, untuk keperluan si anak tadi. Misalnya anak ini ingin beli sesuatu yang tidak bermanfaat, kita tahan, oh enggak boleh. Tidak boleh, karena ini enggak ada manfaatnya. Ini harta kamu, harus kamu belanjakan ke arah yang lebih baik. Begitu pula dengan tadi, jika seandainya ia kelola kemudian ia mendapatkan untung dan ia di situ adalah berposisi sebagai pekerjanya, maka tidak masalah dia mendapatkan hasil atau gaji dari hal ini. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Nah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.